من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Ada orang yang mengganti kafir menjadi non-muslim, tujuannya agar orang-orang Nasrani tidak tersinggung. Apakah ini termasuk golongan munafikin? Apakah kaum munafikin wajib dibunuh? Ya, Masya Allah ya. Jadi ini pertanyaan nyambung-nyambung. Nanti sebagian orang tersinggung. Ya, nanti ujung-ujungnya, ya saya lagi dibilangin, Dzulqarnain menuduh kami boleh dibunuhi. Ya. Nah, ini gak bagus ya. Baik. Saya sudah singgung tadi terkait dengan masalah itu. Ya, terus yang kedua, terkait dengan masalah memerangi kaum munafikin. Itu ada hukum di peradilan, hukum peradilan. Jelas ya? Hukum peradilan. Orang yang murtad ketika dia keluar dibunuh, itu bukan orang per orang, itu hukum pengadilan. Negara yang menentukan. Negara yang menentukan. Jelas ya? Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, itu diajukan ke negara. Ya, di pengadilan nanti ditentukan. Ditentukan akan hal tersebut. Dalam bentuk sanksinya diapakan. Iya. Baik.